Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qul billahi rahiman rahimakumullah. Kita masih baca nasihat dari Asy-Syamukli rahimahullahu taala beliau masih membimbing bagaimana menangani ikhtilaf yang ada di antara ahli sunnah al-mu'asirin. Sudah kita baca yang pertama adalah tahkim al-kitab sunnah, yang kedua adalah bertanya kepada para ulama min ahli sunnah. Jangan sampai seorang talibul ilmi merasa cukup dengan apa yang ada pada dia, tidak merasa butuh kepada bimbingan ulama. Yang ketiga, tabdhu rahimahullahu ta'ala minha al-iqbalu ala talabil ilmi. Ya, dengan fokus belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Fa idza nazarta ila qusurik, apabila kamu melihat dirimu, melihat kekurangannya pada dirimu, kurang ilmu, kurang amal, kurang segalanya. Bal ila annaka lasta bi syai'in ila janibil ulama'il mutaqaddimin. Bahkan sesungguhnya engkau tidak ada apa-apanya di sisi, yakni dibandingkan dengan para ulama'il mutaqaddimin. Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, wa man taqaddamahu min al-khuffad al-mubarrizin, dan orang-orang mendahului beliau dari para khuffad yang menonjol ilmu mereka, fi funun syatta, dalam berbagai bidang ilmu. Idza nazarta ila ha'ula'il khuffad, kalau kau melihat, membandingkan dirimu dengan mereka para khuffad, syaghalta bi nafsika, maka kau akan tersibukkan dengan dirimu, berupaya memperbaiki diri, memperbanyak ilmu, memperbanyak amal, anil intiqadi alal akharin, sibuk dengan urusan sendiri, memperbaiki diri dari ya mengkritisi yang lain, dari para du'at ahli sunnah wal jamaah. Karena ini beliau sedang bicara tentang asal kepada ahli sunnah, jadi lebih antara ahli sunnah. Inuhan rahiman rahimakumullah, terkait dengan yang sebelumnya. Ya, kita serahkan kepada para ulama kita. Tanyakan kepada para ulama, mereka yang menyelesaikan. Jangan merasa punya kemampuan bisa menyelesaikan sendiri, tidak butuh kepada para ulama. Tahu diri, ukur diri. Ya, engkau dibandingkan dengan para ulama tidak ada apa-apanya. Merasa mungkin sudah hafal Umdatul Ahkam, jangan bandingkan dengan orang sekarang. Kata beliau, lihat para ulama hafal dulu. Ibnu Katsir, Ibnu Rajab, Ibnu Qayyim, dan yang lainnya. Sehingga kita akan bisa tahu harga dari diri kita. Ternyata tidak ada apa-apanya. Nah, merasa sudah tafannun dalam fiqih. Bagaimana ilmunya para ulama? Nawawi rahimahullah ta'ala, Ibn Abi Bar, dan yang lainnya. Sehingga kau akan sibuk terus, fokus dalam talabul ilmi. Iya, memperbaiki diri dan tersibukkan dari mengkritis yang lain. Demikian kata beliau rahimahullahu ta'ala. Sebelum saya bacakan dua poin yang terpenting, saya kira jangan disalahartikan ya bahwasanya talibul ilmi berarti tidak boleh tahu masalah fitnah. Tidak demikian. Asy-Syaikh rahimahullahu taala, Syaikh Mukbil rahimahullahu taala yang menasihati demikian. Beliau sendiri yang dalam kitab-kitabnya, dalam muhadharahnya di majlis yang kita tahu dari guru-guru kita, ya bicara tentang ya Abdurrahman bin Khalid, Qardawi dan yang lainnya. Ya. Maksud beliau rahimahullahu taala bukan seperti syubhat yang ada di kalangan sururiyin, halabiyin, ya. Yang penting ilmu. Sudah. Belajar. Nanti juga ya masalah kesesatan tahu sendiri. Itu demikian. Bahkan Salih Fauzan hafizahullah ta'ala dalam satu risalah, satu kitab, sehingga saya lupa apakah syarah Fadhlul Islam atau kitab lainnya. Ini saya ingat sekali pernah baca di Cilengsi. Membantah subhat ini yang menyatakan cukup, yang penting belajar. Tidak perlu tahu tentang bid'ah, tentang hizbiyin. Ini subhat yang batil. Ikhwan rahiman rahimakumullah. Ahlu sunnah, talibul ilmi harus tahu al-haq dan juga harus tahu ya bahaya kebatilan. Terangkan mana sunnah, juga diberitahu bahaya bid'ah dan macam-macam bid'ah. Terangkan ciri-ciri ahlu sunnah, juga diberitahu ciri-ciri ahlu ahwal bid'ah. Sekali lagi saya ulangi, maksud beliau rahimahullah bukan seperti mereka. Bukan maksud beliau seperti Halabi Surdi menyatakan, udah yang penting belajar, enggak usah tahu masalah iya sururin, masalah turasiin, masalah yang lain, bukan. Ini beliau sedang bahas masalah ahlu sunnah, khilaf baina ahli sunnah. Ya, kita para talabatul ilmi sudah tahu kadar diri kita masih jauh dari ilmu, serahkan kepada orang-orang berhak untuk mengurusinya. Iya, jangan merasa percaya diri dengan kemampuan kemudian merasa punya hak untuk bicara. Ikhwan rahiman rahimakumullah. Sebabnya, ya, seorang talibul ilmi, seorang itu lancang, jeri bicara dalam masalah yang bukan kapasitasnya. Yang pertama adalah karena al-ajalah. Yang kedua diantara karena sebab at-tasaddur qabla ta'ahul. Dua poin ini saya bacakan dari yang pertama dari Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala ketika belum menjelaskan tentang masalah awal ikut talab. Beliau ingatkan satu masalah yang perlu kita baca, kita ingat, kita tegur diri kita masing-masing tentang masalah ini. Ternyata di antara penyebab seorang terhalang dari ilmu itu adalah al-ajalah, tergesa-gesa. Wal-fawda ilmiyah. Ya, tidak tersistem, tidak teratur di dalam belajar. Kata beliau, yaqra'u huna wa yaqra'u ha huna biduni tafsir. Baca ini, apalagi sekarang zamannya medsos, zaman internet. Ya, seakan-akan ketika tahu yang baru sudah lebih dari yang lain. Tanpa ada tafsir ilmi. Ya, masa kekinian tahu. Tapi kita yang masalah, apa itu muqtada syahada la ilaha illallah. Apa ya ikhwah, misalnya. Nawaqidul Islam. Apa ya ikhwah yang bertentangan dengan syahadat Muhammad Rasulullah. Kebingungan. Kenapa? Karena al-ajalah wal-fadha ilmiyah. Iya, baca ini dengan tidak terbimbing. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, kana an-nas fil azminati sabiqah lahum turukun tusiluhum bila ilmi fazbinatin mahdudatin. Dulu, iya, manusia di zaman terdahulu yang lalu, mereka punya metode, cara, jalan untuk sampai kepada ilmu. Di waktu yang tentukan, fayabda'un, bihibdil Quran, wal kitabah, iya, mereka mulai menghafal Quran, kemudian nulis, summa ba'da hifdzil Qur'an, kemudian setelah hafal Qur'an ya ta'lamun fi kutaybin saghir fil fiqh. Setelah hafal Qur'an mereka belajar kitab-kitab fikih yang kecil. Ya ta'lamun al fara'id, mereka belajar ilmu waris fara'id. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, al fara'id min asasiyat. Ilmu fara'id termasuk ilmu yang mendasar. Kana la yabda'u talibu ilmin ba'da hifdhil Qur'an illa ba'da ma ya'rifus salah. Dulu tidaklah seorang talibul ilmi belajar sesuatu setelah hafal Qur'an kecuali setelah tahu bagaimana cara salat. Hafal Qur'an, belajar taharah, belajar salat. Iya, kemudian belajar tentunya tauhid, belajar faraid. Kata beliau, al-an kathirun min tullabil ilmi wa yumkin minal ulama dhayya'ul faraid. Kata Syarabi Habibullah Ta'ala, sekarang ini banyak para penuntut ilmu, bahkan mungkin sebagian yang berilmu, mereka dayya'ul faraid, menyanyiakan ilmu faraid, ilmu waris. Wa fi hadithun da'if, walakin qad yasluhkuhul waqi' anna ilmal faraid awwalu ma yufqad waliyadubillah. Katulisan hadis da'if, hadis yang da'if, tetapi waqi' menunjukkan demikian, yaitu ilmu faraid adalah ilmu yang paling awal hilang waliyadubillah. Intinya beliau sedang cerita, kata beliau, nahnu adrakna wallahi demi Allah, kami dapati demi Allah, anna bidayat ta'lim yabdau asyaih Abdullah al-Qara'awi wa talamidhuhu yabda'una al-fara'id wal-usul al-thalatha. Iya, mereka mulai fara'id sambil belajar usul salata. Asyahid, kata beliau, ya akhi da'il ajalah, jangan tinggalkan, tergesa-gesa, ingin buru-buru naik, buru-buru sampai dianggap sebagai orang yang banyak ilmunya. Tabda bil usul wal kutub al mutun, mulai dari yang usul, kitab-kitab yang matan-matan ini, huwan rahiman rahimakumullah. Asy-Syaikh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala dalam Kitabul Ilmi, juga dalam syarah Hilyah, disebutkan akhirnya muncul sifat-sifat yang tidak baik dari orang-orang demikian modelnya. Ada istilah hilmul yaqwah. Iya, mimpi dalam keadaan terjaga. Mimpi sudah jadi orang alim, padahal dia jauh dari derajat alim. Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Syekh Muhammad Taimiyah rahimahullah, ahyanan badun nas yarul hadirin bi annahu tajuril hadirin bin Adi bin Muttalib. Sebagian orang, kata beliau, itu memperlihatkan, mengesankan, memperlihatkan di hadapan hadirin seakan-akan dia seorang alim yang muttalib, tahu permasalahan banyak. Fatajiduhu idza su'ila, kamu dapati ketika dia tadi ditanya, yaskut qalilan, pura-pura diam sebentar. Kannahu yata'ammal wa yattali', seakan-akan dia sedang menelaah, iya, alal asrar, iya, apa yang tersembunyi dari permasalahan yang ada. Kemudian sumyar fa ra'sah, kemudian diangkat kepalanya, wa yaqul hadhihi almas'alatu, masalah ini fiha qawlanil ulama, iya, seakan-akan itu hasil dari dia, kajian dia selama ini. Iya, padahal bisa jadi hasil hafalan. Iya. Karena dia dalam penjelasan lainnya, kata beliau, ada sebagian orang juga seperti itu. Dia berupaya kuasai satu bidang ilmu. Mungkin misalnya kita bernikah. Atau disempit lagi misalnya, mungkin misalnya kita bertalak misalnya. Dia dalami ini, dalami. Iya. Kemudian munakasah dengan seorang alim. Datang ke Syekh Fulani, munakasah. Iya, sehingga orang melihat, oh ini orang dalam ilmunya. Padahal selama ini yang dia geluti, ya memang itu doang. Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau seandainya dia ditanya masalah kitabul buyu yang sebelumnya, kita fikih, kitabul buyu, kita bernikah, nggak tahu apa-apa. Tapi memperlihatkan kepada orang seakan-akan dia seorang alim, ya berani munakasah, berani debat dengan Syekh. Ini sebagai bikin fikih. Fun rahimahullah rahimahumullah. Yang kedua saya katakan tadi, munculnya orang-orang seperti ini yang merasa berhak bicara, bukan kapasitas dia bicara, karena tasaddur qabla ta'ahul, tampil sebelum waktunya. sebelum dia pantas tampil. Jadi ini kata beliau rahimahullah, kata Syaikhul Utsaimin rahimahullah ta'ala, kata Syaikh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah, memiliki banyak akibat jelek. Akhirnya kata beliau rahimahullah, ketika sudah tasaddur qabla ta'ahul, merasa sudah mampu tampil, berhak tampil, dia akhirnya i'jabuhu binafsih. Ini dilakukan karena sebab ujub dirinya. Tidaklah seorang berbuat demikian, jari berani bicara, berani tampil, pada bukan kapasitas dia tampil, kecuali karena sebab ujub, bangga diri. Sehingga tasaddara fahuwa yarnafsah alaman alam. Kalau mungkin contoh yang ada, guru-gurunya diam, dia bicara. Guru-gurunya dia bicara, dia bicara. Ini karena apa? Ujub. Merasa paling tahu, merasa tahu permasalahan, dianggap guru tidak tahu permasalahan. Kemudian karena bangga diri seperti dia muncul, bicara. Tampil. Yang kedua, rahimahullahu ta'ala, ana dhalika yadullu ala adam fiqhihi wa ma'rifati bil umur. Orang demikian yang tasaddur qabla ta'ahul, ingin buru-buru tampil, ingin dikenal orang, ingin bisa bicara depan orang, itu karena enggak tahu. Dia enggak faqih. Tidak ada fiqih. Tidak ada pemahaman. Tidak tahu akibatnya. Wa idan nas ra'ahu mutasaddiran aradu 'alim min masail ma yubayyin 'awarah. Kalau dia sudah tampil, akhirnya orang datang, ini mengajukan masalah, ini mengajukan masalah, ini nanya, ini nanya. Dan ini akan membongkar kekurangan dia, aib dia. Mungkin awalnya terlihat tahu banyak masalah. Ternyata kemudian lama-lama ketika banyak orang punya masalah, menyampaikan permasalahan, baru kemudian ketahuan sesungguhnya dia. Yang ketiga, kata beliau rahimahullah, idza tasaddara qabla an yata'ahhal, kalau sudah berani tampil pada belum saatnya tampil, belum kapasitasnya tampil, lazimahu an yaqula 'ala Allahi ma la ya'lam, dia akan bicara atas nama Allah tanpa ilmu. Sudah enggak peduli karena terlanjur ditokohkan, terlanjur sudah dianggap orang berilmu, sehingga terlancang berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Ar-rabi', ini yang lebih parah lagi. Anal insan idza tasaddara fa innahu bil ghalib la yaqbalul haq. Kalau sudah tampil, sudah merasa selevel dengan yang lain, dengan guru-gurunya, dengan ustadz-ustadznya, seringnya layak berhak, tidak dimenhak. Yang dulunya mudah diberitahu, mudah nasihatin, ketika sudah muncul tadi tasaddur qabla ta'ahul, merasa sudah berhak tampil, kemudian ditokohkan yang lain, usatkan yang lain, dilukan yang dilukan yang lain, dilukan, akhirnya ketika diberitahu susah untuk melahak. Liannahu yadhunnu bisafahihi annahu idha khada li ghairihi wa in kana ma'al haq kana hadzalilan ala annahu laysa bi ahli ilmi. Karena kedungan dia, dia mengira kalau seandainya dikasih tahu, dinasehati, iya, dengan ilmu, dengan al-haq, kalau seandainya ikut, tunduk, nerima, itu berarti dia bukan ahli ilmi. Akhirnya tidak nerima al-haq. Ini rahimun rahimukumullah. Iya. Beliau rahimahullahu ta'ala, menasihatkan yang ketiga adalah untuk iqbal kepada ilmu, ya, di saat ketika ada khilaf. Dan yang saya ingin maksudkan dari pertama, belajar ilmu dengan tadarruj. Ya, jangan dengan istilah beliau Syekh Rabi Hafizullah dengan ajalah. Istilah beliau fawda ilmiah. Tergesa-gesa, terburu-buru ingin segera dapat banyak ilmu. Iya. Tapi tidak teratur dalam belajar, tidak tadarruj. Tidak ada tahsil ilmi. Yang kedua, iqbal alal ilm. Fokus belajar. Iya, kita semua para talabat ilmi, dan jangan terburu-buru ingin tampil. Iya, jangan tasaddur qabla tahul. Ini membahayakan diri sendiri, karena menunjukkan dirinya ujub, akan miring dia berkata sama tanpa ilmu, ia tidak menerima al-haq, dan juga membahayakan yang lain. Yang lain yang cenderung sudah ia menekohkannya, mengelulukannya, tertipu oleh dia. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wa barakallahu fikum.